Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan, nikmat yang Allah senantiasa curahkan kepada kita yang kita gak bisa hitung saking banyaknya, di mana bumi kita pijak di sana dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di mana langit itu dijunjung di sana pun ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di saat paling sulit pun di sana ada nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka PR bersyukur kita sangat besar. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, untuk mempertahankan nikmat itu kita butuh bersyukur. Bersyukur itu al-hafidh, kata para ulama, penjaga. Apa maksud penjaga? Penjaga nikmat, agar nikmat itu tetap bertahan, tetap langgeng, bahkan bertambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat 7. Oleh karena itu, marilah kita terus berusaha menjadi hamba yang bersyukur di setiap episode takdir kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kembali ke hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri, dan kita masih berada di dalil yang pertama, surat An-Nisa ayat 34. Dan ayat ini dinyatakan oleh banyak para ulama adalah salah satu kunci terpenting dalam rumah tangga, salah satu kaidah terbesar di dalam rumah tangga. Dan Allah berfirman dalam ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, pemimpin bagi istri. Kenapa demikian? Karena Allah lebihkan beberapa sifat dan karakter yang dibutuhkan dalam kepemimpinan itu kepada laki-laki lebih banyak dibanding wanita secara umum. Dan kita tahu setiap kaidah umum ada pengecualian atau kasus anomali. Tapi itulah yang terjadi di kaidah umumnya. Dan yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan nafkah yang suami berikan dari hartanya. Jadi dua sebab besar, sekali lagi, suami menjadi pemimpin dan diangkat sebagai pemimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang pertama, sifat dan karakter dia harus mencerminkan sebagai seorang pemimpin. Dan yang kedua, karena nafkah yang ia berikan. Dan dijelaskan oleh para ulama, apabila dua sebab ini bermasalah, dua sebab ini tidak berjalan, dua sebab ini ada catatan, maka ini akan mempengaruhi kepemimpinan. Ini akan mempengaruhi kepemimpinan. Dan kalau kepemimpinan itu lemah atau rapuh atau ringkih, maka ini bisa membahayakan rumah tangga. ini bisa berakibat fatal bagi kehidupan rumah tangga. Maka hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala beralih ke wanita. Setelah menyebutkan kepemimpinan suami, Allah berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Fas-salihat, maka wanita yang soleh. Wanita yang soleh ia adalah wanita yang qanitah. Qanitah, insyaallah nanti kita akan jelaskan apa arti qanitah. Hafizat lil ghaib bima hafizallah. Dua hal ini kita akan jelaskan dengan keterbatasan kita dan melihat keterangan para ulama. Tapi yang pertama, kata yang pertama dulu, fasolihat, dan wanita-wanita yang soleha, istri-istri yang soleha. Apa yang dimaksud istri yang soleha? Kalau kita melihat keterangan para ulama tafsir seperti tafsir At-Tabari, maka yang dimaksud fasolihat di sini adalah mustaqimat ad-din, al-amilat bil khair, al-mustaqimat ad-din, al-amilat bil khair. Itu wanita-wanita yang istiqomah, al-mustaqimat, al-amilat atau al-amilat bil khair, dan senantiasa beramal baik, beramal soleh. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kepemimpinan laki-laki, Allah menjelaskan tentang siapa sih istri yang salehah itu. Siapakah istri yang salehah? Ternyata yang pertama istri yang salehah itu istri yang istiqomah. Istri yang istiqomah. Istri yang aktivitasnya berbuat baik dan beramal saleh. Jadi hadirin Allah muliakan, yang pertama istri yang soleha yang merupakan cita-cita setiap wanita yang beriman dan impian bagi setiap laki-laki yang soleh, karena semua laki-laki yang baik akan memimpikan mendapatkan istri yang soleha. Siapa mereka? Yang pertama mereka adalah wanita-wanita yang istiqomah. Wanita-wanita yang konsisten dalam kebaikan. Maka ini PR buat ibu-ibu sekalian. Istri yang soleh itu tidak labil, gitu. Tidak moody. Kalau moodnya bagus, semangat. Kalau enggak, kebalikannya. Enggak. Fasolihat al-mustaqimat. Bisa dicek dalam tafsir At-Tabari. Al-mustaqimat, dia istiqomah. Dia beramal soleh. Dan itu menjadi pola hidupnya. Jadi bukan hanya semangat di Ramadan, setelah Ramadan balik lagi. Atau semangatnya di musim haji, setelah pulang haji ya balik lagi seperti itu. Semangatnya pas lagi sakit, pas lagi sakit banyak ibadah, begitu disehatkan lupa lagi. Gitu. Istiqomahnya kalau dikasih hadiah sama suami, gitu. Kalau dikasih berlian sama suami, waduh, baik banget ini istri. Tapi begitu suami lagi susah, lagi nggak kasih apa-apa kecuali nafkah, atau ketika nafkah sedang sulit, dia berubah. itu bukan istri yang salehah hadirin. Istri yang saleh itu istiqomah. Bukan labil nanti minggu ini sih oke sih Pak Ustaz, minggu depannya berantakan lagi. Ngejawab lagi, suara tinggi lagi. Istri yang saleh adalah istri yang istiqomah. Namun yang perlu kita ingat hadirin, istiqomah itu bukan berarti sempurna sekali lagi. Gak ada wanita sempurna sebagaimana gak ada laki-laki sempurna. Jika kita manusia normal, manusia biasa. Kecuali para nabi dan rasul. Yang dijaga oleh Allah, al-ma'sum. Jadi bukan berarti istri saleh itu gak pernah melakukan kesalahan. Gak pernah tergelincir. Gak ada wanita seperti itu. Tapi ia punya standar yang jelas gitu loh hadirin. Dia punya pola yang baku, yaitu beribadah kepada Allah. Semangat beramal. Lalu ketika ia tergelincir 1-2 kali, ia akan istighfar, dia akan taubat, dia akan bangkit. Dan dia gak akan biarkan hal itu berlarut-larut. Udah selesai, salah, oke salah. Istighfar, taubat, minta maaf sama suami, kalau itu kaitannya sama suami. Waduh, mulai lagi. Istiqomah itu bukan sempurna, enggak. Bukan enggak pernah punya kesalahan, kekhilafan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ia punya pola yang konsisten. Dan salah satu bentuk konsistensinya, kalau salah, istighfar, taubat, minta maaf, dan gak berlarut-larut. Sebagaimana Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyikapi kesalahan yang terjadi selama kehidupan, kesalahan para sebagian sahabat ketika dalam hal-hal tertentu. Dan kita pasti salah, hadirin. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kekeliruan dan kesalahan. Maka bagi ibu-ibu, bagi wanita, bagi istri, jangan berkecil hati kalau melakukan kesalahan. Selama itu bukan pola kita, dan selama bukan kesalahan fatal, kesyirikan, kekufuran, atau berkaitan dengan kehormatan, dan wanita itu menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Dan kalaupun salah, sekali lagi, itu udah di luar kemampuan manusia. Gak ada manusia bisa ngejaga dirinya 24 jam tanpa kesalahan. Tapi ada perjuangan di sana, ada upaya di sana. Ada kerja keras, dan ada penyesalan ketika salah. Ada fair play untuk minta maaf ke suami ketika salah. Maka jika itu terjadi, maka wanita ini wanita yang masuk ke dalam firman Allah dalam surat An-Nisa 34, fasolihat, dan istri yang soleha. Istri yang soleha. Jadi, kalau ingin, itu tadi, kalau kita ingin cari istri yang soleha misalnya, atau kita ingin membentuk istri kita, atau mendidik istri kita menjadi istri yang soleha, maka wanita itu harus punya pola, gitu loh, punya pola, dan dia jalankan pola kebaikan itu secara konsisten, karena mustaqimat. mustaqiman. Makanya ini pelajaran bagi kita. Sebagian kita mengharapkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, lalu punya cita-cita, punya istri yang soleha, tapi ternyata yang dia perjuangkan, dia pilih adalah wanita yang tidak punya pola kebaikan yang konsisten. Maka apakah benar dia mencari wanita yang soleha untuk menjadi pasangannya? Istri yang soleha adalah istri yang atau wanita yang punya pola konsisten atau istiqomah. Dan ia tidak sempurna, sebagaimana enggak ada suami yang sempurna. Jadi itu yang harus kita camkan. Jadi bagi yang belum nikah, yang dicari adalah wanita yang sudah punya pola konsisten dan terus belajar. Karena itu kalau kita mau cari istri soleha, sekali lagi keputusan di tangan setiap kita, tapi kita harus siap dengan segala konsekuensi pilihan kita. Adapun kalau kita sudah menikah dan kita tahu kita punya tanggung jawab untuk mendidik istri kita menjadi istri yang soleha, maka yang harus dilakukan adalah bangun pola kebaikan, pola amal soleh yang baku dan konsisten dalam diri istri kita. Itu poinnya. Bangun pola hidup. Jadi gak bisa hanya oke, kita jalanin hidup ya kita sih mengalir aja. Enggak, kata-kata mau cari istri yang soleha harus mustaqimah, harus istiqomah. Istiqomah itu pola kebaikan secara konsisten. Ya kalau kita gak membangun pola itu, lalu istri kita gak soleha, ya jangan ngomel-ngomel juga. Wong kita gak pernah bangun pola, kita gak pernah ngeset pola buat istri kita. Padahal itu kewajiban kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Itu perintah buat para suami secara khusus dalam surat At-Tahrim ayat 6. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Apa keterangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu? Maksud jagalah di sini adalah ajarkan agama dan didik mereka. Itu, ajarkan agama dan didik mereka. Kita harus ngedidik. Dan salah satu bentuk pendidikan dimanapun membangun pola kan. Lihat sekolah-sekolah kan, mereka ngebangun pola buat muridnya. Masuk jam berapa, pulang jam berapa. Tugas tuh gak boleh tumpang tindih di antara mata pelajaran. Kapan waktu liburan, kapan schedule mid test, kapan final test, dan lain sebagainya. Kapan waktu belajar, kapan waktu istirahat, kapan waktu pulang, kapan waktu sholat, kapan waktu ibadah. Pendidikan itu membangun pola. Jadi gak masalah suami itu, bukan gak masalah, memang karakter suami kan mencari nafkah, lalu berjuang di luar. Tapi bukan berarti dia biarkan istrinya menghabiskan waktu kesehariannya begitu aja. Walaupun dia harus berjuang di luar rumah, dia buatkan pola buat istrinya. Pagi itu ngapain, siang itu ngapain, sore itu apa, malam itu bagaimana. Terus harus checkpoint. Agar apa? Agar istrinya jadi istri yang soleha. Adapun dibiarkan begitu saja, berat hadirin. Dan kalaupun istrinya jadi soleha, seringkali istrinya jadi soleha bukan karena suaminya menunaikan kewajiban dan amanatnya, tapi karena faktor lain. Di antara misalnya, alhamdulillah Allah takdirkan istrinya dapat sahabat yang soleha gitu. Di luar lingkungannya baik. Atau dia istrinya ikut kajian gitu. Diarahkan, dibimbing sama gurunya. tapi bukan karena suaminya. Alhamdulillah dong Pak Ustadz. Ya alhamdulillah di satu sisi. Tapi sisi lain kan kita akan ditanya di hadapan Allah tentang kinerja kita. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap anda atau setiap orang adalah pemimpin, penanggung jawab, dan setiap orang akan ditanya tentang orang yang dia pimpin. Dia, kita kan ditanya tentang istri kita nih. Kita ngedidik apa enggak? Kita biarkan atau kita bangun pola kebaikan untuk istri kita. Istri soleh itu bukan sebatas angan yang kosong dari perjuangan dan proses, gak bisa. Fasolihat, maka istri yang soleh. Tadi tafsirnya istiqomah. Dan perlu kita ingatkan hadirin Allah muliakan bahwa perintah terberat di dalam Al-Quran, perintah terberat di dalam Al-Quran itu bukan perintah sholat, bukan perintah sholat, bukan perintah zakat, bukan perintah haji, bukan perintah infak sedekah. Perintah terberat dalam Al-Quran ada dalam surat Hud ayat 112. Fastaqim, fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Fastaqim kama umirta. Fastaqim, istiqomah. Maka istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan. Perintah terberat adalah konsistensi dalam menjalankan pola kebaikan, istiqomah. Itu perintah terberat. Jadi kita bisa bayangkan harga yang harus kita bayar untuk memiliki istri yang solehah, kira-kira begitu. Sebagaimana bagi para wanita dan ibu-ibu, kita punya gambaran bagaimana perjuangan untuk mendapatkan titel istri yang solehah. Karena di antara tafsir ayat ini adalah mustaqimat sebagaimana tafsir At-Tabari menjelaskan. Dan istiqomah adalah perintah terberat dalam Islam. Perintah terberat. Dan begitulah kehidupan. Yang paling susah kan konsistensi. Perintah terberat atau konsistensi. Ada banyak orang berhasil mengisi Ramadan dengan amal soleh. Tarawih full 30 malam atau 29 malam. Tapi berapa persen dari yang full tarawih Ramadan istiqomah sampai Syaban tahun depan? Berapa persen? Dan yang istiqomah Qiyamulail sampai Syaban, berapa persen lagi yang tetap 11 rakaat misalnya atau 23 rakaat? Kadang-kadang kita oke, kita istiqomah tapi 2 rakaat satu witir, 4 rakaat satu witir. Siapa yang istiqomah seperti Ramadan? Itu hal yang paling pelik hadirin. Istiqomah itu jadi pelajaran besar bagi kita, khususnya di rumah tangga. Ketika seorang wanita ingin jadi istri soleha, kira-kira dia harus berpikir ada harga yang harus dia bayar, ada perjuangan yang harus dia lakukan. sebagaimana ketika suami menginginkan istrinya, istri yang soleha, terus suka ngebanding-bandingin istri temannya dengan istri dia. Anda kan ngebanding-bandingin ketika perform aja di depan publik mungkin, karena ya pas artinya di momen dimana dia bawa istri, kita bawa istri. Kita coba cek apa pola yang dia bangun di rumah. Memiliki istri salihah, terus kita harus membangun pola keistiqomahan, itu poinnya. Karena itulah definisi istri salihah. Dan itulah tugas pemimpin kan, ngeset pola. Itu pun gak 100% berhasil juga. Tapi itulah sunnatullah. Dan peluang besar berhasil bismillah. Jadi itu yang perlu kita camkan jamaah sekalian. Coba kita renungkan satu kata ini, fasolihat. Karena simpel aja, banyak suami itu nuntut istrinya istri soleha. Kamu tuh bukan istri yang soleha. Tunggu. Anda pernah buat pola gak buat istri Anda? Anda ngeset gak pola hidup yang penuh dengan kebaikan? Ada banyak suami melemparkan ke pengajiannya, kamu tuh udah ngaji tiap saat masih begini kelakuannya. Ya, setuju, harus dievaluasi. Tapi bukankah tanggung jawab suami adalah membuatkan pola juga di rumah? Kajian seminggu berapa kali sih? Dalam satu hari menghabiskan berapa jam? Bukankah seharusnya itu menjadi bagian dari pola suami yang suami set? Karena dia pemimpin, dia pendidiknya. Ya kalau kita gak pernah buatkan pola kebaikan yang konsisten, ya jangan nuntut banyak lah ke istri kita. Lebih baik kita introspeksi diri. Sebagaimana dari sisi wanita, dari sisi istri, kalau kita ingin, aku tuh pengen banget jadi istri yang soleha ketika nanti aku menikah. Atau aku baru dapat hidayah setelah menikah. Gimana jadi istri yang soleha? Ya udah, perjuangkan diri kita di atas pola yang baik dan konsisten di atas pola itu. Konsistensi itu hal yang sangat penting. Adapun membiarkan hidup mengalir sangat rentan, hadirin. Sangat rentan. Jadi ini tugas kita semua dari pihak suami maupun pihak istri. Pihak calon suami maupun pihak calon istri, gitu aja. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nabi Muhammad. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa doakan Imam Nawawi, hadirin. Semoga penanya juga mendapatkan perlindungan dan kita semua juga mendapatkan. Jangan lupa doakan Ali Imam Nawawi dan para ulama yang lain. Karena misalnya saya, misalnya kajian kali ini kita bahas kitabnya Imam Nawawi, lalu saya menukilkan keterangan dalam tafsir At-Tabari rahimahumullah, maka salah satu bentuk bersyukur kita doakan ulama-ulama kita tersebut. Izin minta pendapat, bagaimana jika istri berhijrah karena datang dari diri istri dan teman-teman yang soleha, tapi suami suka mencela dengan hijrahnya istri, bagaimana sikap yang harus dilakukan istri pada suaminya? Mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih. Jadi suami tidak mendukung bahkan mencela. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ini konsekuensi dari keputusan kita sebelumnya. Kita akan memutuskan menikah dengan beliau. Maka marilah kita bertanggung jawab atas konsekuensi keputusan kita tersebut. Jangan fokus menyalahkan suami, tapi fokus memperjuangkan keputusan kita tersebut. Dan betapa banyak rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, dan suami Allah berikan hidayah, itu pintu masuknya pintu masuk istri. Pintu masuknya pintu masuk istri. Dan ini peran yang sangat menarik bagi para istri dengan kondisi yang sama untuk mendapatkan lumbung pahala dalam kehidupan. Gak mudah memang. Ngomong gampang, ya setuju. Ngomong bicara lebih mudah. Tapi bukankah sekali lagi ketika Allah mentakdirkan itu, Allah berfirman juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lalu itu pilihan kita. Maka kita harus tanggung jawab dengan pilihan tersebut dan perjuangkan sampai maksimal. Dan yakinlah Allah tidak zalim. Allah taala bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, Ustadz, keluarga tim, serta kaum muslimin, dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, izin bertanya terkait contoh kasus kemarin tentang ayahnya tidak menafkahi ibunya. Bagaimana jika pola tersebut membuat si anak perempuan memiliki ketakutan untuk menikah? Dan apa yang bisa dilakukan anak perempuan untuk mengurangi ketakutan tentang pernikahan nantinya? Sekian atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini harus didengar oleh banyak suami ya, yang khususnya tidak menafkahi istri, bahwa sikap dan pola itu ternyata berdampak bagi atau kediri anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Anak perempuan arahnya seperti, pertanyaan ini kan real, dan kasus ini banyak dan langsung ditanyakan oleh penanyanya. Ini bukan kesimpulan seorang ustadz atau kiai, ini real di lapangan. Anak perempuan jadi trauma karena dia lihat ibunya diperlakukan seperti itu. Jadi tolong kita tunaikan tugas kita, karena ini bukan hanya menzolimi istri kita, tapi bisa merusak pemikiran anak perempuan kita dan anak laki-laki kita. Ketika anak laki-laki kita melihat teladannya atau ayahnya memberikan teladan tidak menafkahi ibunya, bisa jadi si anak salah paham dan berpikir, oh begini enak ya jadi suami ya. Gitu lah. Aku mau cepat nikah aja kan enak gitu loh. Ada pendamping, lalu istriku yang kerja, seperti mama kan mama yang kerja. Jadi kita tuh ternyata kita sedang memberikan teladan tidak bertanggung jawab kepada anak laki-laki kita. Dan itu fatal hadirin. Dan kita berdosa terus nantinya. Kalau sampai anak laki-laki kita gak bertanggung jawab gara-gara keteladanan kita tersebut, maka kita kena dosa, dosa, dosa, dosa, dosa, dosa. Itu dari sisi suami atau ayah. Tapi kalau kita kembali ke pertanyaan, gimana sikap anak perempuannya? Adapun anak perempuannya, hendaknya dia bersikap bijak. yang pertama hendaknya ia tetap birrul walidain kepada ayah dan ibunya. Terlepas ayah dan ibunya punya kekurangan. Lalu yang berikutnya, teladani yang baik dan tinggalkan yang gak baik. Tinggalkan yang gak baik. Yang baik-baik dari ayah ibu kita ambil. Yang tidak baik, dan setiap orang tua punya sisi itu, ya udah lupakan dan tinggalkan aja. Terus ketakutannya gimana? Yang berikutnya doa, hadirin. Doa, semoga kita tidak mengalami yang dialami oleh ibu kita misalnya. Doa. Minta pertolongan sama Allah. Lalu yang berikutnya, yakinlah bahwa takdir manusia itu berbeda. Takdir manusia itu berbeda. Takdir manusia berbeda. Walaupun kembar siam, lihat takdirnya memang sama. Beda. Walaupun lahirnya di hari yang sama dan wafatnya di hari yang sama, dan ini kembar siam, tapi perjalanan hidupnya sama. Beda. Takdir beda. Lalu kembali dikejar. Lalu gimana dengan kaidah sebagian ulama yang dibahas, apa yang dilakukan oleh orang tua bisa berdampak ke anak? Ya bisa. Tapi tadi kita minum obatnya gitu loh. Obatnya apa tadi? Doa, doa. Obatnya do, minum, minumlah obat. Doa. Jangan sampai itu terjadi pada diri saya. Berikanlah saya suami yang bertanggung jawab, suami yang soleh, suami yang jadi pemimpin. Minta doa terus, doa. Lalu jangan lupa doakan orang tua kita, doakan kesalahan ayah kita, doakan. Artinya semoga Allah mengampuni kesalahan ayah kita dan semoga Allah mengampuni kesalahan ibu kita. Doa. Allah gak pernah zalimin hambanya. Banyaknya kasus yang berulang antara dari orang tua ke anak itu bukan hanya sebatas apa namanya karena anak, seringkali karena anak mengulang pola orang tuanya lagi, ya hasilnya sama nanti. Jadi kalau anak berubah, dia berdoa, minta lalu memperbaiki ibadah, bertakwa sama Allah. Ini anak perempuan bertakwa sama Allah secara umum. Dan bertakwa kepada Allah, ini poin berikutnya, bertakwa kepada Allah dalam bab pernikahan. Khususnya dia memilih calon suaminya dengan dasar takwa. Coba cek orang tuanya waktu mereka nikah dasar takwa atau tidak. Oh enggak ya ternyata. Oke, berarti jika saya pakai dasar takwa, hasilnya enggak mungkin sama. Tanya cuma sama ibu kita, dulu tuh milih ayah tuh kenapa sih, Bu? Gitu. Ngobrol biasa aja. Iya sih, ibu tuh ini segala macam. Ya alhamdulillah lah, Bapak sih pasti ada hikmah dan seterusnya. Tapi poinnya tuh diambil gitu loh. Terus kita pilih yang pemimpin, bertanggung jawab, takut sama Allah. Cari suami itu yang takut sama Allah Subhanahu wa taala, walaupun pasti khilaf juga. Tapi ada sisi itulah. Maka insya Allah kalau kita jalankan itu, satu sisi sejarah orang tua kita insya Allah enggak berulang di kita, biidznillah. Dan jangan buka pintu syaitan untuk kasih trauma ke diri kita. Ini bukan tentang pernikahan. Jadi jangan salah, syaitan itu selalu mengajak kita membidik titik yang salah. Kalau kesimpulannya aku jadi trauma menikah, ini bidikannya salah. Yang menyebabkan itu adalah dosa dan masalah kriteria pasangan, itu poinnya. Maka jadi kalau kita mau trauma atau kita mau khawatir, khawatir ke dosa dan kriteria. Jadi jangan satu kotak pernikahannya yang dicap, nggak, ini bukan tentang pernikahan. Ini tentang masalah dosa, kesalahan. Lalu yang kedua, kriteria pasangan, itu aja. Allah Ta'ala misal, mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.